Assalamualaikum buat seluruh masyarakat yang ada di Semarang dan seluruh pemirsa di tanah air sudah pasti. Serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang. Waktu siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Ia sadarkan diri, hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.